Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهر نتي ما سيكت لنجدكن شرح عقيدة الطهاوية dan masih membicarakan tentang tauhid rububiyah sampai pada ucapan syarih rahimahullah, falau aqarra rajulun bi tauhidir rububiyah alladhi yuqirru bihi haula'i an-nubar wa yasni fihi katsiran min ahli at-tasawuf wa yaj'alunahu ghayat as-salikin kama dzakarahu sahib manazil yani manazil as-sa'irin وغيره وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. تدشار رحمه الله قال سؤالا menetapkan tauhid rububiyah sebagaimana atau seperti apa yang ditetapkan oleh para nabar nabir adalah mereka-mereka para ahlul kalam yang membahas rububiyah dari sisi ilmu kalam. Wa yabni fihi kitsir min ahli tasawuf. Seperti pula yang para sufi, para ahli tasawuf membicarakannya dan mereka berpanjang-panjang di sana di tauhid rububiyah. Atau yaj'aluna ghayat as-salikin. Atau seperti mereka-mereka yang menjadikan tauhid rububiyah sebagai puncak tujuan tertinggi dari perjalanan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh sahib Manazil Sa'irin yaitu Abu Ismail Al-Harawi wa ghairihi dan lain-lainnya. Kalaupun mereka telah menetapkan tauhid rububiyah, orang-orang sufi ahli tasawuf menetapkan tauhid rububiyah, demikian pula para ahli kalam, para nazar, para peneliti-peneliti aqlani rasionalis, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Demikian pula sahib manazil sa'irin menetapkan tauhid rububiyah. Tetapi kata beliau, kalau wa huwa ma'a dhalika in lam ya'budillah wahdahu, kalau mereka tetap tidak beribadah kepada Allah sendirinya dan tidak berlepas dari peribadatan kepada selain Allah, kana musyrikan, maka dia tetap dikatakan musyrik. Min jinsi amsalihi min al-musyrikin, sama seperti jenis-jenisnya dari kalangan musyrikin. Qanibirin a'azakumullah, sebagian aliran-aliran sempalan mereka menganggap tujuan tertinggi dari pembahasan tauhid adalah tauhid rububiyah. Perhatikan buku-buku mereka, buku tasawuf, apakah buku ilmu kalam atau yang sejenis mereka. Kalau mereka menulis kitab tauhid, maka mesti isinya rububiyah. Apa isinya? Mencari Tuhan. Kalau dibahas setebal apapun isinya tetap rububiyah saja. Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, kalaupun mereka telah menetapkan tauhid rububiyah dalam berjilid-jilid kitab, kalau tetap mereka beribadahnya juga beribadah kepada selain Allah, maka tetap dia musyrik. Musyrikan min amsalihi min jinsil musyrikin, sama seperti jenis-jenis musyrikin yang terdahulu. Para musyrikin Arab jahiliyah, mereka pun menetapkan tauhid rububiyah. Sama. Ketika kita tanyakan pada mereka, para musyrikin jahiliyah, siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Kita tanyakan pada mereka, siapa yang memiliki alam semesta, mereka menjawab Allah. Siapa yang paling akbar, yang paling besar, yang paling berkuasa, yang paling tinggi, mereka jawab Allah. Hanya saja ketika diajak untuk beribadahnya kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain, mereka menolak. Mereka menentang. Ini musyrikin jahiliyah. Sehingga kalaupun mereka para ahli tasawuf, ahli nazar, ahli kalam, mereka menetapkan tauhid rububiyah, belum cukup. Kalau mereka beribadahnya tidak kepada Allah saja, beribadah pula pada selain Allah, beribadah pula pada kuburan-kuburan dan pada wali-wali yang telah mati, maka dia tetap dikatakan musyrik. Wal Quran mamlu'un min taqriri hadha at-tauhid wa bayani wa darb al-amsal lahu, dan Al-Quran penuh di dalamnya pembicaraan-pembicaraan tentang tauhid ini, tauhid rububiyah. Wa bayanuhu wa darb al-amsal lahu, menjelaskan, menerangkan dan memberikan contoh-contoh untuk masalah tauhid rububiyah. Wa min dhalika annahu yuqarrir tauhid ar-rububiyyah wa yubayyin annahu la khaliqa illa Allah. Di antaranya dalam Al-Qur'an ditetapkan tentang tauhid rububiyah bagi Allah, diterangkan pula bahwa pencipta adalah Allah. Wa anna dhalika mustalzimun an la yu'bad illa Allah. Tetapi diterangkan dalam Al-Qur'an kelanjutannya. Perhatikan, setiap ayat Al-Quran berbicara tentang tauhid rububiyah, perhatikan akhir dari pembahasannya. Perhatikan ayat terakhirnya atau kesimpulannya. Selalu Allah sebutkan di akhirnya tentang istilzam, tentang kelazimannya. Kalau Allah pencipta, maka beribadahlah pada Allah. Masih ada. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah, dalam Al-Quran juga dibahas tentang tauhid rububiyah. Tetapi selalu Allah sebutkan apa konsekuensi dari tauhid rububiyah. Alla yu'bad illallah. Konsekuensinya, kalau Allah penciptanya, maka semestinya jangan beribadah kecuali pada Allah. Dan jangan diibadahi kecuali Allah. Fayaj'alul awwal dalilan ala tsani. Maka Allah jadikan yang pertama sebagai dalil untuk yang kedua. Allah jadikan yang pertama, yakni tauhid rububiyah, sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Artinya dengan tauhid rububiyah dijadikan sebagai hujjah, maka hendaklah dijadikan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menakdirkan alam semesta, yang menentukan segala kejadian, hendaklah meminta kepadanya, jangan meminta kepada lainnya. Hendaklah beribadah kepadanya, jangan beribadah kepada lainnya. Dijadikan al-awwal sebagai dalil untuk yang kedua. Tauhid rububiyah sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Irkanu yuslimuna fil awwal wa yunazi'una fil tsani. Kenapa Allah jadikan tauhid rububiyah sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah? Karena mereka menerima yang pertama tapi menolak yang kedua. Mereka kaum musyrikin jahiliyah menerima yang pertama, yaitu tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, kata mereka. Bukankah Allah yang memiliki alam semesta? Iya. Bukankah Allah yang maha berkuasa? Iya. Mereka terima. Maka diajak untuk yang kedua. Oleh karena itu, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Di sini mereka menolak. Mereka mendebat pada yang kedua. Tapi bukankah Tuhan ini pun, walaupun Tuhan kecil, walaupun bukan Tuhan yang sebesar Allah, tetapi kan kita harus mengambil mereka sebagai perantara, sebagai ini, sebagai itu, sebagai itu. Fabayyana lahum subhanahu wa ta'ala annakum idha kuntum ta'lamuna annahu la khaliqa illallah wahdahu wa annahu huwal ladzi yati lil ibad bima yanfa'uhum wa yadfa'u anhum ma yadhurruhum la syarika lahu bi dzalik falima ta'buduna ghayrah. Maka yang dikhabarkan dalam Quran adalah semakna dengan kalimat ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan kalian tahu, kalian percaya bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalian tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, yakni menakdirkan manfaat kecuali Allah. Dan juga kalian tahu tidak ada yang bisa menakdirkan kejelekan dan menolak kejelekan kecuali Allah. La syarika lah, tidak sekutu baginya. Kalau kalian tahu seperti itu, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Kenapa berdoa kepada selain Allah? Kenapa kalian meratap kepada berhala-berhala, kepada kuburan dan batu keramat, kepada kuburan dan pohon keramat? Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Qul inna a'udzubikumullah berarti pembahasan rububiyah ada dalam Quran dan lebih lengkap. Ada dalam Quran dan langsung dibahas konsekuensi dari rububiyah adalah uluhiyah. Tidak seperti mereka, para ahlul kalam, membahas bukankah langit tidak mungkin jadi sendiri, pasti ada penciptanya. Bukankah bumi ini tidak mungkin terbentuk sendiri, pasti ada yang mengaturnya. Bukankah, maka demikian. Alam semesta pasti ada penciptanya. Pembahasan itu panjang lebar, tapi gak ada kalimat terakhir. Maka beribadalah pada Allah saja, dan jangan beribadah pada yang lain, itu gak ada. Itu pembahasan ilmu kalam. Dan pembahasan sufi, tasawuf. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana metode Al-Quran ketika menerangkan tauhid. Selalu menerangkan tauhid rububiyah sebagai dalil, sebagai dasar untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakan segala puji bagi Allah dan salam kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah yang lebih baik atau apa yang mereka sekutukan? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a. Siapa? Adakah selain Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menurunkan kepada kalian dari langit air? Fa'anbatna bihi hadaiqa dzata bahjatin, dan kemudian kami tumbuhkan dengan air tadi tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun, ladang-ladang yang memiliki tunas-tunas, yang memiliki buah-buah. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha, kalian tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. A ilahun ma'allah, bal hum qaumun ya'jilun. Perhatikan ayat ini berbicara tentang tauhid rububiyah. Allah katakan, apakah ada yang lebih baik daripada Allah? Jadi apakah Allah yang lebih baik atau mereka? Ini tentunya maknanya, tidak ada yang sebaik Allah SWT. Kemudian, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Siapa yang menurunkan air dari langit? Dan siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Profesor manapun, siapapun belum berhasil membuat tumbuh-tumbuhan. Belum berhasil. Membuat tumbuh-tumbuhan. Kalau menanam, dari dulu bisa. Tapi siapa yang numbuhkan? Allah SWT. Tetapi tanpa bibit, tanpa apa, kamu bikin pohon, kemudian tumbuh. Man ilahun ghayrullah. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Qul inna a'udzubikumullah. Setelah kalimat itu Allah katakan, a ilahun ma'allah bal hum qawmun ya'dilun. Apakah ada ilah? Ilah bimakna ma'bud. Apakah ada sesembahan yang diibadahi yang melakukan seperti ini? Menciptakan langit, menciptakan bumi, menumbuhkan pohon-pohonan, menurunkan air dari langit. A'ilahun ma'allah. Perhatikan, ikhwan fillah na'azakumullah. Kalimat a'ilahun ma'allah, kata syarih, a'ilahun ma'allah fa'ala dhalik, fa'ala hadha. Apakah ada ilah selain Allah yang melakukan hal demikian? Yang mampu berkuasa untuk melakukan demikian? Apakah ada ya selainnya? Bukan hanya bertanya apakah ada Tuhan lain. Kalau hanya pertanyaan adakah Tuhan lain, maka musyrikin akan menjawab ada. La ta'uzza dan manat. Ada Tuhan lain seperti Tuhan ini dan Tuhan itu, kata mereka. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, a'ilahun ma'allahi fa'ala hadha. Apakah ada ilah, sesembahan yang diibadahi bersama Allah yang bisa melakukan hal ini? Hal apa? Rububiyah. Menciptakan langit, menciptakan bumi, mereka akan diam. Fabuhital ladzi kafar. Akan diam orang kafir itu, enggak bisa menjawab. Apakah Lata bisa menciptakan langit dan bumi? Sekafir-kafirnya mereka akan mengatakan yang enggak bisa. Lata enggak bisa berbuat apa-apa dalam masalah penciptaan. Karena mereka menerima rububiyah. Maka dikatakan, apakah ada Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa menciptakan langit dan bumi, menurunkan air, menumbuhkan pohon-pohonan? Khonifirin a'azakumullah, perhatikan. Berarti kalimat a'ilahun ma'allah bukan sekedar bertanya apakah ada Tuhan lain, titik, bukan. Tetapi pertanyaannya, apakah ada Tuhan lain yang diibadahi dan bisa melakukan penciptaan-penciptaan ini? Wa'ada istifhamun inkar. Dan itu adalah pertanyaan pengingkaran. Maknanya tidak mungkin ada ilah selain Allah yang bisa melakukan hal-hal ini. Berarti berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. Apa itu? Khalqus samawati wal ardi. Wa inzalul ma'a minas sama'i wa inbatus syajarah. Menumbuhkan pohon-pohonan, menciptakan langit, menciptakan bumi, itu semua sifat-sifat rububiyah Allah. Kemudian dipertanyakan di akhirnya, apakah ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa melakukan rububiyah ini? Kalau enggak ada, kenapa kalian beribadah kepada Tuhan lain? Kalau enggak ada yang mampu, enggak ada yang bisa, dan enggak ada yang memiliki rububiyah, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Berarti mereka adalah kaum yang menyimpang. Lihat di kalimat ya'adil, bukan bermakna adil di sini. Artinya adalan, berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran, menyimpang dari tauhid kepada kesyirikan. A'ilahun ma'allah yatadamman nafyu dhalik wahum kanu muqirrina bi'annahu lam yaf'al dhalika ghairullah. Allah katakan demikian karena Allah maha tahu bahwa mereka kaum musyrikin itu mengakui penciptaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui rububiyah, enggak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahtajja alaihim bidan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan rububiyah tadi sebagai hujjah untuk membantah mereka. Walaisa al-ma'na annahu istifham hal ma'allahi ilah, bukan maknanya pertanyaan apakah ada Tuhan lain selain Allah. Kalau pertanyaan demikian mereka akan jawab ada. Karena mereka memiliki Tuhan-Tuhan lain. Maka bukan begini sebagaimana yang diprasangka oleh beberapa orang. Lianna hadal ma'na lain nasib siyakul kalam. Karena ucapan demikian tidak tepat dengan konteks kalimatnya. Kalimatnya membicarakan rububiyah. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Allah yang menurunkan air, Allah yang menumbuhkan. Kemudian baru pertanyaan. A'ilahun ma'allah. Maknanya a'ilahun ma'allah fa'ala dhalik. Apakah ada Tuhan lain yang melakukan hal-hal tadi? Itu cocok dengan siyakul kalam, dengan konteksnya. Qala rahimahullah, wal qaumu kanu yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra. Adapun mereka kaum musyrikin memang menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah. Sehingga kalau pertanyaannya adakah Tuhan lain, mereka akan jawab ada. Karena mereka memang menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah, karena mereka musyrikin. Sebagaimana Allah katakan, a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, qul la ashhad. Apakah kalian mempersaksikan bahwa bersama Allah ada Tuhan-Tuhan lain? Katakan, wahai Rasul, pada mereka, la ashhad, aku tidak mau mempersaksikan. Aku tidak mau mengakui Tuhan-Tuhan itu. Berarti mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Rasul dan para mukminin bersamanya dilarang oleh Allah. Jangan akui Tuhan-Tuhan mereka itu. Maka kalimat tadi dalam ayat a'ilahun ma'allah bukan maknanya pertanyaan ada Tuhan lain secara mutlak. Tetapi apakah ada Tuhan lain yang bisa melakukan hal-hal yang sudah disebut sebelumnya. Menurunkan air, menciptakan langit, menciptakan bumi. Yang Allah maha tahu bahwa musyrikin itu mengakui itu hanya khusus bagi Allah. Kaum musyrikin mengakui rububiyah, bahwa yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Maka Allah katakan, ilahun ma'allah. Bukankah kalian tahu tidak ada ilah lain yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah? Bukankah kalian tahu tidak ada Tuhan lain yang bisa menurunkan air hujan kecuali Allah? Bukankah tidak ada Tuhan lain yang bisa menumbuhkan pohon-pohon kecuali Allah? Bukankah kalian tahu? Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Wa kanu yaqulun, dan musyrikin dulu berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un 'ujab. Apakah ilah-ilah yang banyak, tuhan-tuhan yang banyak mau dijadikan satu tuhan? Inna hadha la syai'un 'ujab. Ini adalah sungguh sesuatu yang sangat aneh. Berarti mereka mengakui adanya tuhan-tuhan lain. Sehingga ketika dijadikan satu Tuhan, mereka mengatakan aneh. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini akan dijadikan satu Tuhan? Sungguh, ini adalah syai'un ujab. Sesuatu yang aneh, kata mereka. Lakinnahuma kanu yaquluna inna ma'ahu ilahan. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Tetapi mereka, walaupun mengakui ada Tuhan-Tuhan lain, secara rububiyah, mereka menyatakan bahwasanya hanya Allah, tidak ada Tuhan lain. Amman ja'alal arda qararan. Ditanyakan pada mereka, siapa yang menjadikan bumi sebagai pijakan, dan menjadikan di sekitarnya sungai-sungai, dan menjadikan gunung-gunung sebagai pasat, dan menjadikan bainal bahraini hajizan, jadikan antara dua lautan ada pemisahnya. Ailahun ma'allah, apakah ada ilah lain yang bisa melakukan seperti ini? Mereka hati kecilnya berkata, tidak ada. Tuhan-Tuhan kecil ini gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan-Tuhan Lat, Uzza dan Manat, mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan kecil yang diciptakan oleh Tuhan besar. Sebagaimana riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mengisahkan bagaimana talbiyah mereka ketika haji-haji jahiliyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Talbiyahnya mereka musyriki ketika zaman jahiliyah menyatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaika la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki mereka, dan mereka tidak memiliki engkau. Tamlikuhu wa ma malak. Khonibina azakumullah, perhatikan. Dari riwayat ini, berarti mereka kaum jahiliyah tahu bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka akui selain Allah adalah Tuhan-Tuhan kecil yang dimiliki oleh Allah. Tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Allah. Enggak mampu menciptakan langit, enggak mau menciptakan bumi, enggak mampu menakdirkan apapun. Hanya saja mereka berkata, liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya mendekatkan kami kepada Allah, katanya. Hanya menjadikan perantara antara kami dengan Allah. Ini berhala-berhala tadi yang mereka anggap Tuhan-Tuhan kecil. Qulina a'azakumullah. Bal hum muqirruna bi anna Allah wahdahu fa'ala hadha. Maka mereka musyrikin tadi mengakui, bahkan mereka mengatakan bahwa yang bisa melakukan hal-hal tadi hanya Allah. Amman ja'ala al-ardha qararan, Allah. Amman ja'ala khilalaha anharan, Allah. Wa ja'ala laha rawasi, Allah. Ditanyakan pada mereka, siapa yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Allah, mereka jawab. Siapa yang membuat sungai-sungainya? Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunungnya sebagai pasak? Allah. Siapa yang menjadikan lautan-lautan yang dua lautan tidak bercampur? Allah jadikan pemisah antara keduanya. Siapa? Allah. Mereka mengakui bahwa itu hanya Allah yang melakukannya, dan tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Wahakadza sa'irul ayat. Demikianlah seluruh ayat-ayat tentang rububiyah pasti dikaitkan dengan uluhiyah. Tidak dibiarkan rububiyah titik, tidak. Maka mereka sesatnya adalah berhenti pada tempat yang bukan tempat berhenti. Kesalahannya kaum tasawuf, ilmu kalam dan sebagainya. Mereka berhenti pada rububiyah. Mestinya setelah terbukti secara ilmiah bahwa pencipta hanya Allah, maka hendaklah kalian beribadah pada Allah. Lanjutkan. Lanjutkan pembahasannya. Qala ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ayat ini. Allah jadikan dalil untuk ubudiyah uluhiyah adalah rububiyah. Wahai manusia, ibudullah, beribadalah kepada Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Yang menjadikan untuk kalian arda firasyan was-samaa'a binaan. Itu kelanjutannya. Yaitu yang menjadikan langit sebagai pijakan, langit sebagai naungan dan bumi sebagai pijakan. Qul a'udzubikumullah, disebutkan semua rububiyah agar kalian beribadah kepada Rabb yang memiliki sifat rububiyah, agar beribadahnya kepada Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Jangan beribadah kepada yang lain yang tidak memiliki sifat rububiyah. Wa kadzalika qauluhu fi surah al-an'am. Demikian pula dalam surah al-an'am Allah berfirman, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghayrullah yatikum bih." Kata Allah, katakan wahai Rasul pada mereka, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian kalau Allah mengambil pendengaranmu, mengambil penglihatanmu, dan menutup hati-hatimu? Man ilahun ghayrullah, siapa ilah lain, Tuhan lain selain Allah yang bisa mendatangkannya untukmu? Hadirin a'azakumullah, ini juga rububiyah. Diterangkan tentang rububiyah untuk menegakkan uluhiyah. Kalau kalian Allah takdirkan buta, tuli, bisu, hatinya terkunci mati, siapa yang bisa memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan? Siapa yang bisa membuka kembali hati kalian telah mati selain Allah? A ilahum ma'allahi yatikum bih? Apakah ada ilah selain Allah yang bisa mendatangkannya? Kalau ditanya, setiap orang dimanapun dia berada, tanya, kalau Allah menakdirkan ini, apakah ada yang bisa menentangnya? Tanyakan. Tanyakan secara jujur dari hatimu, jawab. Insyaallah kalau dia masih sehat, akalnya tidak gila, pasti akan berkata, gak akan mungkin ada yang bisa menentang Allah. Kamu tanya kaum orang sufi, ahli kalam, kamu tanya siapapun, kamu tanya tokoh-tokoh musyrikin, saya tanya sama kamu. Kalau Allah telah menentukan sesuatu, apakah ada yang bisa menentangnya? Dia akan jawab, tidak ada. Tetapi kenapa ketika berdoa, berdoanya pada kuburan? Ketika meminta, memintanya kepada batu, kepada tempat keramat, kepada cincin, kepada keris, kepada orang-orang mati 300 tahun yang lalu matinya, atau lebih. Kenapa? Kenapa tidak meminta pada Allah yang kalau Allah takdirkan pasti akan terjadi, dan kalau Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi? Inilah yang ada dalam Quran, bahasa-bahasa yang demikian. Bukankah Allah yang menakdirkan, menentukan pada kalian, kalian bisa mendengar, bisa melihat, memiliki hati? Wa idza kanu وَإِذَا كَانَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ الَّذِي يَجْعَلُهُ هَؤُلَاءِ النَّظَّارُ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنَ الصُّوفِيَّةِ هُوَ الْغَايَةُ فِي التَّوْحِيدِ دَاخِلًا فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَنَزَلَتْ بِهِ الْكُتُبُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ دَلَائِلَهُ مُتَعَدِّدَةٌ كَدَلَائِلِ الْإِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَدَلَائِلِ صِدْقِ الرَّسُولِ فَإِنَّ الْعِلْمَ كُلَّمَا كَانَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَحْوَجَ كَانَتْ أَدِلَّتُهُ أَظْهَرُ rahmatan min Allah bi khalqih. Kata beliau, kata Syekh rahimahullah, kalau tauhid rububiyah, kalaupun tauhid rububiyah yang dibahas oleh ahli kalam para nadhar dan yang cocok dengan mereka dari kaum sufi, mereka jadikan ghayah, mereka jadikan pembahasan utama dalam tauhid. Kalau mereka membahas tauhid, pasti rububiyah. Walaupun tauhid rububiyah yang mereka bahas itu terkandung dalam tauhid yang dibawa oleh para rasul, walaupun terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, tapi hendaklah diketahui. Falya'lam anna dalailahu muta'addidah, tetapi hendaklah diketahui bahwa dalil-dalilnya sangat bermacam-macam, beragam. Kadalail isbatus sani', seperti bukti-bukti penetapan adanya pencipta, bukti-bukti tentang kebenaran Rasul. Fa innal ilm kullama kana an-nas ilayhi ahwaj, kana ilmu, setiap manusia semakin butuh, pasti Allah terangkan semakin jelas. Pasti kana an-nas ilayhi ahwaj kanat adillatuhu adhhar. Kalau manusia lebih butuh, pasti akan lebih jelas Allah terangkan. Artinya akan lebih banyak porsinya. Sekarang kita lihat dalam Al-Qur'an, dibahas tauhid rububiyah, na'am. Dibahas tauhid uluhiyah, na'am. Mana yang lebih adhhar? Qul inna a'udzubikumullah. Kalaupun kita katakan iya, rububiyah terkandung dalam tauhid yang dibawa oleh para rasul. Jelas itu. Dan kita akui, kita imani, kita dakwakan, kita ajarkan tauhid rububiyah, tetapi kita ajarkan secara lengkap dengan konsekuensinya. Bukankah Allah memiliki sifat rububiyah, maka beribadahlah pada Allah. Konsekuensinya diterangkan sehingga tidak bisa dipisahkan dengan uluhiyah. Barang siapa yang memisahkannya dengan uluhiyah, bahkan tidak menyinggung uluhiyah dengan rububiyah, dan membahas rububiyah saja tidak menyinggung uluhiyah, inilah kesalahan mereka para nazar, para mutasawwifah. Qul inna a'udzubikumullah. Qala wal Qur'an qad daraballahu lin-nasi fihi min kulli mathal. Al-Qur'an, Allah telah menentukan di dalamnya permisalan-permisalan untuk manusia. Min kulli mathal. Wa hiyal maqaisil 'aqliyah al-mufid lil matalib ad-diniyah. Allah ajarkan pula maqaisil 'aqliyah. Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an tentang kias-kias akal. Al-mufidah, yang bermanfaat, lil matalib ad-diniyah, yang bermanfaat dalam masalah-masalah agama. Lakin Al-Qur'an yubayyin al-haq fil hukm wad dalil. Tetapi Al-Qur'an menerangkan yang hak, menerangkan yang rajih. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa sutihat. Kata Allah, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan? Apa maknanya? Maknanya berpikirlah dengan akal kalian. Apakah ada manusia yang lemah bisa melakukan hal-hal tersebut? Menciptakan unta. Mereka sudah berupaya untuk bikin robot ini, robot itu. Apakah mereka bisa menciptakan unta, kemudian dia bisa hamil, bisa lahir, bisa beranak pinak? Apakah ada makhluk yang bisa melakukan hal tersebut? Amala yanzurun ila al-ibli kayfa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan? Bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang-tiang sebagaimana kalian lihat? A ilahun ma'allah? Apakah ada ilah yang bisa melakukan demikian selain Allah? Qul inna a'udzubikumullah. Berarti di sini Allah SWT mengajarkan untuk berpikir, untuk melihat dengan kias-kias akal sebatas tauhid rububiyah yang mengantarkan pada uluhiyah. Jangan kebablasan seperti ahlul kalam. Berpikir tentang masalah-masalah rububiyah terus sampai matinya. Salat belum, puasa belum. Kenapa? Saya belum yakin tentang Allah. Saya masih mencari eksistensi Tuhan, katanya. Kalimat saya masih mencari eksistensi Tuhan itu adalah ucapan-ucapan kosong. Ucapan dusta. Berpikir sederhana, kamu akan tahu siapa penciptamu. Orang awam yang gak kuliah, gak masuk IAIN, gak masuk STAIN, ngerti siapa yang menciptakan langit yang bumi, dan langsung hari itu juga ketemu. Iya tuh? Tanyakan sama anak kecil, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah ada manusia yang bisa? Tidak ada. Allah yang bisa. Selesai. Mestinya langsung. Kalau begitu, beribadahlah pada Allah. Sami'na wa ta'ana. Bagaimana cara beribadahnya salat? Bagaimana cara salatnya? Lihat Rasul. Bagaimana cara salatnya? Qul inna a'udzubikumullah. Lihatlah. Kenapa kok mereka sesat? Karena mereka dalam keadaan membahas sesuatu, kebablasan dengan akal mereka, tidak tahu untuk apa sih membahas. Kalau kita tentang inti pembahasan mereka, mereka berdalil dengan ayat ini. Kamu itu akal-akalan. Loh, Allah yang nyuruh. dalam Quran. Afala ta'qilun, afala tubsirun. Apa maknanya? Tidakkah kalian mau berakar? Tidakkah kalian mau berpikir? Tidakkah kalian mau membahas? Disuruh unduru, afala yanzurun. Lihatlah, apakah tidak mau melihat? Apakah mereka tidak mau memperhatikan alam semesta? Qadirna a'zakumullah iya. Dalil-dalil itu sahih dan kita terima, tetapi kita harus tahu kenapa Allah nyuruh kita melihat alam semesta ini agar kita kenal siapa penciptanya, agar kita mau tunduk beribadah kepada Allah. Ininya yang mereka tidak bahas. Maka ketika kita tahu ternyata alam ini sungguh sangat indahnya, sungguh sangat sempurnanya, sungguh sangat hebatnya, maka penciptanya adalah Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Besar, maka sepantasnya lah kita beribadah hanya kepada Allah. Sepantasnya lah kita tunduk taat kepada Allah, mengikuti halal dan haram yang Allah tentukan. Semestinya, sepantasnya, karena Allah yang memiliki seluruh alam ini. Kalau mereka mencari katanya belum dapat, maka itu dusta. Dusta sebesar-besar kedustaan. Qala rahimahullah, famada ba'da al-haqq illa dhalal. Apakah ada setelah hak kecuali kesesatan? Tidak ada setelah hak kecuali kesesatan. Wa ma kana min al-muqaddimati ma'lumatun darurah muttafaqan 'alayha istadalla biha. Apa yang merupakan muqaddimah-muqaddimah aqliyah, kaedah-kaedah dasar akal, yang merupakan daruroh, yang merupakan aksioma, sesuatu yang mesti begitu, yang muttafaqan alaiha, yang disepakati oleh semua orang yang berakal, istadalla biha walam yahtaj ila istidlali alaiha, maka itu tidak perlu untuk disebutkan sebagai ihtijaj alaiha. Wa tariqatul fasihah fil bayani an tuhdaf, maka cara yang fasih, bayan yang fasih adalah untuk tidak membahas yang seperti itu, yang sudah tentu saja begitu. Tahu aksioma? Tentu saja. Kamu akan mengatakan, ya iyalah, ya tentunya yang jatuh ya ke bawah. Begitu. Ini khonafidina azakumullah, apakah kira-kira perlu dibahas atau tidak perlu dibahas? Yang kayak gitu. Kata syaikh, wattariqatul fasihah fil bayani an tuhdaf. Cara yang fasih, pembahasan yang fasih, yang bayan yang tinggi untuk tidak membahas sesuatu yang otomatis orang sudah tahu semua. Iya kan? Seperti eksistensi atau apa istilahnya? Hakikat ada. Tidak perlu dibahas. Semua orang berakal ngerti ada itu apa maknanya. Iya kan? Tidak perlu dibahas. Sehingga Allah hanya menyatakan dengan kalimat yang simple. Tidakkah kalian melihat unta bagaimana diciptakan? Tidakkah kalian melihat bagaimana langit ditinggikan? Tidakkah kalian melihat bagaimana? Kemudian Allah katakan, apakah ada ilah selain Allah? Titik. Otomatis semua orang yang berakal paham. Enggak perlu bertele-tele, bukankah, bukankah, bukankah. Berarti, berarti, berarti. Kalau ini adalah, kalau naik itu ke atas, kalau turun itu ke bawah. Enggak perlu. Yang namanya ada itu adalah, enggak perlu dibahas masalah-masalah yang seperti itu. Maka Al-Quran ini balik. Al-Quran gambarannya sungguh sangat tinggi, sangat balik. Bahasanya juga sangat tinggi, sangat hebat. Apa yang diperlukan ada di dalamnya, dan apa yang tidak perlu udah nggak ada di situ. Apa yang kalau diterangkan orang akan mengatakan, ya iyalah memang demikian keadaannya. Ya apa perlu dibahas? Qanibina azabullah, perhatikan. Perkara yang sifatnya darurah, muttafaqun alaiha, yang sudah aksioma, yang semua akal sehat akan mengatakan seperti itu, enggak perlulah dibahas. Wahiyat tariqatul Qur'an. Maka cara yang paling fasih itulah cara Al-Qur'an. Bighilafi ma yadda'ihil juhal. Tidak seperti apa yang dikatakan, yang diakui, yang dikatakan oleh mereka para orang-orang bodoh. Alladzina yadhunnuna anna al-Qur'an laysa fihi tariqatan burhaniyah, yang berkata bahwasanya Qur'an itu kurang lengkap. Kenapa? Enggak ada pembahasan ilmu kalam di dalamnya. Enggak ada pembahasan tentang masalah, definisi itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Bi khilafi ma qad yajtabih wa yaqa fihi an-niza'. Beda kalau pembahasan itu perkara yang berbahaya, yang kalau orang salah paham akan sesat. Fa innahu yubayyinuhu wa yadullu alaih, maka Al-Qur'an pasti menerangkannya. Pasti menerangkannya dan mengatakan ini yang hak, ini yang batil. Pasti akan menerangkan ini yang baik, ini yang jelek. Pasti akan menerangkan ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Akan diterangkan. Kenapa? Karena ini harus, dan orang akan tersamar kalau tidak diterangkan. Tetapi kalau perkara-perkara yang secara akal sudah disepakati, semua orang yang berakal sepakat masalah itu, untuk apa dibahas dalam Quran? Itu khonibin azakumullah, perkara yang sia-sia. Atau perkara yang tadi kita katakan orang akan menjawab, ya iyalah, kayak gini aja dibahas. Astagfirullahaladzim. Akan direndahkan oleh orang lain, kita apa ini? Ya iyalah, kalau yang namanya jatuh ya ke bawah. Untuk apa dibahas? Khonibin azakumullah, pembahasan ilmu kalam itu dari jilid pertama, jilid kedua, sampai jilid terakhir, isinya semua yang seperti itu. Semua pembahasan seperti itu. Yang kamu akan berkata, ya iyalah. Ya memang begitu kenyataannya. Orang yang baru cerdas, baru besar aja udah ngerti. Asal mumayyiz, bisa dia berbicara, paham dia. Sini kamu. Apa? Di. Kamu tahu, ini ada apa tidak ada? Ngerti. Sekarang ada enggak? Enggak ada. Sekarang ada. Selesai. Qanabidin a'azakumullah. Tapi dibahasnya dalam satu kitab. Bertele-tele berpanjang lebar. Fahadha perkara-perkara yang sifatnya sia-sia. Kalamun farir. Ucapan kosong. Walamma kana asyirkir rububiyah ma'lumul imtina' inda nasi kullihim. Bi'atibari ikhbati khaliqaini mutamathilaini bisifati wal af'al. Wa innama dhahaba ba'dul musyrikina ila an thamma khaliqan. خلق بعض العالم كما يقولون الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركة النفوس أو الأجسام الطبيعية فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. Dan ketika kesyirikan, karena kesyirikan itu terjadi dalam uluhiyah yang paling banyak, tetapi terjadi pula dalam rububiyah, walaupun ma'lumul imtina' 'inda an-nasi kullihim, walaupun ma'lumul imtina' sudah diketahui oleh seluruh manusia bahwa itu mustahil. Bi'atibari itsbati khaliqain, kalau menetapkan adanya dua rob, dua pemilik alam, dua pencipta dalam sifat dan af'al, ini umtanya mamnu' al-imtina, artinya tidak mungkin ada manusia yang mengakui dua pencipta, dua pemilik. Ilan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, kata Allah. Kalau begitu, masing-masing pencipta akan mengambil penciptaannya sendiri. Apa jadinya nanti? Fanibirin a'azakumullah. Hanya saja, sebagian orang-orang musyrikin, seperti jenis aliran sanawiyah, sanawiyah yang memiliki, menganggap adanya dua Tuhan, Tuhan gelap, Tuhan terang. Mereka bedakan ada Tuhan yang menciptakan yang baik-baik, ada Tuhan yang menciptakan yang jelek-jelek. Kama yaquluhul qadariyah fil af'alil hayawan, sebagaimana sebagian sempalan qadariyah yang mengatakan bahwa af'alul hayawan beda, yang menciptakannya Tuhan lain. Kama yaqulul falasifat dahriyah, sebagaimana juga yang dikatakan oleh kaum filsafat ad-dahriyah yang menyatakan la yuhlikuna illa ad-dahr, bahwa kita tidak hancur kecuali karena waktu. Mereka berkata pula tentang gerakan-gerakan falak. Gerakan-gerakan falak, benda-benda langit dan seterusnya, bahwa itu mengatakan memiliki ta'thir, memiliki pengaruh-pengaruh. Au harakatin nufuz, atau gerakan-gerakan jiwa atau badan. Fa inna haula'i yuthbituna umuran muhdatsah. Mereka hanya menetapkan perkara-perkara muhdats. Bidin mengatakan adanya perkara-perkara yang baru yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti musyrikun fi ba'dir rububiyah. Berarti syiriknya di sebagian rububiyah, bukan pada intinya rububiyah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan semuanya. Tapi setelah Allah ciptakan badan-badan manusia ini, badan itu bergerak sendiri, bukan ditakdirkan oleh Allah. Berarti mengakukah bahwa Allah penciptanya? Mengakui. Berarti rububiyah diimani oleh mereka. Tetapi sebagian rububiyah mereka ingkari. Yaitu bahwa ketika setelah diciptakan, gerakan-gerakan yang ada dalam jantung manusia berdegup, darah mengalir dan sebagainya, itu bukan Allah yang menciptakan. Kata mereka, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, kata mereka seperti pembuat jam. Setelah diciptakan jamnya, kemudian jam itu bergerak sendiri, tik tak, bukan digerakkan oleh orang yang bikinnya, orang bikin juga berlepas diri. Mereka kaum Tsanawiyah, kaum Dahriyah menyatakan demikian, bahwa Allah menciptakan kemudian jalan sendiri mereka. Bukan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala seperti Qadariyah. Qadariyah na'udzubillah, berarti mereka musyrikun fir rububiyah atau fi ba'dir rububiyah? Fi ba'di ar-rububiyah. Bukan pada rububiyah secara keseluruhan, tapi pada sebagian rububiyah sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan musyrikin Arab dan lain-lainnya. Qad yadhunnu fi alihatihi, bahwa musyrikin jahiliyah kadang menganggap bahwa berhalanya punya pengaruh. Rububiyah apa uluhiyah berarti? Rububiyah. Kadang-kadang berhalanya, kata mereka, bisa mempengaruhi kejadian-kejadian. Itu rububiyah. Bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang menakdirkan adalah Allah, bukan berhala-berhala tadi. Kadang mereka qad yadhunnu fi alihatihim syai'an min naf'in aw dharr. Kadang mereka meyakini bahwa benda-benda tadi memiliki manfaat atau madarat tanpa diciptakan oleh Allah SWT. Tapi sebagian besar mereka, ya Allah lah yang menakdirkan, hanya saja berhala ini yang meminta dan mendorong, memohon agar Allah menakdirkan yang baik-baik tadi, katanya. Akhirnya mereka meminta pada berhala tadi, wahai berhala, sampaikan pada Allah agar menakdirkan yang baik-baik. Qulana a'azakumullah. Berarti demikianlah keadaan mereka manusia. Kalau secara umum, secara keseluruhan, hampir tidak ada, karena mustahil secara akal, adanya dua pencipta, adanya dua pemilik di alam semesta ini. Sehingga hampir dikatakan tidak ada mereka yang berbuat syirik pada rububiyah. Adapun mereka-mereka yang berbuat syirik dalam masalah ini, ternyata mereka berbuat kesyirikan fi ba'dir rububiyah, pada sebagian rububiyah, bukan pada intinya rububiyah, tapi tetap syirik. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.